Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat yang tidak terkira banyaknya, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Karena sungguh ikhwani fillah begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita yang kita sendiri tidak menyadarinya dan jarang berpikir bahwa itu suatu nikmat. Baru sadar bahwasanya hal tersebut adalah nikmat ketika Allah subhanahu wa ta'ala kurangi atau cabut darinya. Di antaranya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam sabda beliau, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ini baru dua nikmat yang banyak manusia terlena, tidak mampu memanfaatkannya dengan baik dan bahkan kebanyakannya lalai bahwasanya itu suatu nikmat yang harus dijaga, yaitu kesehatan dan waktu luang. Yang kesehatan ini mencakup sesuatu yang sangat luas, afwan. Itu mencakup di mana kondisi kita, tubuh kita, organ-organ kita dalam keadaan normal. Dan ketika salah satu saja Allah Subhanahu wa ta'ala kurangi, baik itu jantung yang dikurangi kekuatannya untuk memompa darah, ataupun kulit saja ketika dikurangi sehingga gatal-gatal dan seterusnya terasa, bahwasanya ternyata kesehatan itu adalah nikmat yang besar. Demikian pula waktu luang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Banyak manusia lalai dan sebagiannya malah bingung untuk apa waktu ini. Akhirnya mencari hal-hal yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau hal-hal yang sia-sia dengan alasan untuk menghabiskan waktu. Bingung di akhir pekan untuk apa waktu ini, bingung mencari kegiatan. Sungguh aneh kalau keadaan seorang mukmin seperti ini. Karena waktu-waktu yang ada di dunia ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ikhwani fillah mahsubah, terhitung, tercatat. Dan itulah umur kita sebenarnya. Itulah diri kita sebenarnya sebagaimana diungkapkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya ibn Adam innama anta ayyamun kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, hanyalah engkau ibarat hari-hari yang terkumpul. Setiap berlalu satu hari, maka hilang sebagian dari dirimu. Terus demikian, setiap berlalu satu hari, akhwan, bagian dari diri kita hilang. Sampai habis, itulah saat kematian. Oleh karena itulah hendaknya waktu yang ada, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini, akhwan fillah, kita manfaatkan. Karena ini nikmat. Tanpa waktu kita tidak punya kesempatan untuk beramal. Tanpa waktu kita tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Perhatikan keadaan mereka yang sudah mencapai ajalnya. Yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesempatan. Yang diminta kepada Allah untuk diberi waktu tangguh sekejap saja. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian, harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang melakukan hal tersebut, yaitu terlena dengan ujian harta maupun anak-anak, maka mereka itu sebenarnya orang-orang yang merugi. Kemudian Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhkhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kepada kalian kematian, sehingga tatkala kematian tersebut datang, dia mengatakan, wahai Rabbu, seandainya engkau memberikan tangguh kepadaku sekejap saja untuk aku bisa beramal saleh, untuk aku bisa bersedekah sehingga aku menjadi orang saleh. Minta tangguh untuk bisa bersedekah, ikhwan fillah. Minta tangguh untuk bisa menjadi orang saleh, orang yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mulai dari mentauhidkannya dan hak-hak peribadatan yang lain. Untuk bisa menjadi orang saleh yang dia menunaikan hak-hak sesamanya, mulai dari orang yang paling berhak untuk kita berikan bakti kita, yaitu orang tua kita. Kemudian orang-orang yang terdekat dengan kita dari anak dan istri dan yang lain. Ini angan-angan orang yang sudah datang ajalnya. Dan sungguh banyak dari kita melalaikan betapa besarnya nikmat tersebut. Betapa besarnya nilai waktu ini yang seyogianya bagi kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Bagaimana dikatakan dalam syair, al-waqtu anfasu ma'uniyata bihifdihi wa arahu ashalu ma'alaika yadhi'u. Waktu itu adalah perkara yang paling berharga untuk engkau jaga. Dan sungguh aku memandang bahwasanya itu adalah perkara yang paling mudah hilang darimu. Dan ini sesuatu yang kita rasakan. Apalagi di zaman sekarang, kawan, dengan meluasnya HP Android, tak terasa. Nah, 15 menit itu tidak terasa. 1 jam saja, nah, seseorang di depan layar HP-nya saja tidak terasa. Tiba-tiba sudah hilang 1 jam. Tiba-tiba sudah hilang 2 jam. Apalagi mereka-mereka yang biasa bergadang di depan layar HP. Ternyata tiba-tiba sudah tengah malam, besoknya tidak mampu untuk berdiri menunaikan sholat malam. Maka penting untuk kita saling mengingatkan tentang nikmat yang agung ini, yang Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dalam banyak ayat dengan waktu, ikhwan. Mulai dari sumpah yang sifatnya umum dengan keseluruhan waktu yang ada, wal asr, demi masa. Kemudian waktu-waktu secara khusus, wad duha, demi waktu duha. Wal layli idza saja, demi waktu malam. Wal fajar, demi waktu fajar. Ini semua Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ikhwan, dengan waktu-waktu yang kita lalui di kehidupan kita. Waalaikumsalam. Untuk apa? Untuk kita betul-betul mengetahui tentang nilai dan besarnya serta pentingnya waktu tersebut bagi kita semua. Dan walhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan taufik kepada kita untuk bisa berkumpul, untuk bisa bermajlis kembali dalam upaya mengisi hari-hari kita, mengisi waktu kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan seutama-utama amal, seutama-utama kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim maupun muslimah. Duduk bermajlis di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, agar tercabut dari kita kejahilan. Demikian pula agar kita bisa mengusahakan orang-orang yang di sekitar kita terbebas dari kejahilan. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, bihamdillahi tabaraka wa ta'ala, kita telah membaca sebuah kalimat yang bagus dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana seorang bisa menyempurnakan keislamannya. Yang tidak mungkin seorang bisa sempurna keislamannya kecuali ketika terpenuhi tiga kriteria tersebut. Apa saja? Akhana Abdul Hamid. Ittiba'. Naam, at-tasdiq. Kemudian yang ketiga, musliman atau istislam, kalau kita mengambil masdarnya. Naam. La yatimu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musliman. Tidak akan sempurna keislaman seorang hamba sampai dia itu betul-betul menjadi orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Islam adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengikuti beliau dengan benar, maka tidak akan mungkin Islamnya sempurna. Musaddiqan, sampai dia betul-betul membetulkan, membenarkan, meyakini kebenaran apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang dikatakan muslim yang sempurna kalau ada pada dirinya keraguan sedikit saja, ikhwan, tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bermanfaat keimanan yang bercampur dengan keraguan, ikhwan. Ini namanya bukan iman. Allah Subhanahu wa taala persyaratkan untuk hilangnya keraguan-keraguan untuk kita bisa diterima keislaman kita, nam bisa dikatakan mukmin yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartab." Hanyalah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Kalau mereka masih diliputi keraguan, masih ada syak pada dirinya, ikhwan, walaupun sedikit, maka itu belum dikatakan mukmin yang sebenarnya. Maka harus terpenuhi kriteria kedua ini, musaddiqan. Kemudian yang ketiga, muslimah. Dia harus betul-betul berserah diri. Mau menjadi muslim masih ngeyel. Kenapa kok Allah bikin aturan seperti ini? Mau menjadi muslim yang sejati, tapi dia banyak tidak terima dengan ketetapan-ketetapan Allah. Ini bukan muslim yang sebenarnya. Nah, karena kita ingin menjadi muslim, harus menyempurnakan istislam. Nah, berserah diri pada Allah. Baik pada hukum-hukum syar'i maupun hukum-hukum kauni. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Itulah yang termaktub pada Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Tentang halal dan haram, tentang perintah dan larangan. Kita harus menerima itu semua. Demikian pula, ikhwan, yang berhubungan dengan nama hukum-hukum kauni berkaitan dengan apa saja yang Allah timpakan pada kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, maka kewajiban kita adalah untuk menerima. Karena tidak bisa kita untuk protes dengan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka kapan saja seorang mendapati hal-hal yang terasa itu tidak disukainya, hal-hal yang dibencinya berupa sakit, berupa musibah-musibah, maka kewajibannya untuk bersabar. Naam, bersabar, karena telah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga kriteria ikhwani fillah yang dikumpulkan dalam kalimat ringkas dari Imam Al-Babhari rahimahullahu taala, wa alam rahimakallah annahu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan muslima. Ringkas tapi sungguh, nah, maknanya sangat padat. Kapan saja kita mengumpulkan tiga kriteria ini, bidznillah tabaraka wa taala, dia adalah seorang muslim yang sejati. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ke-19. Qala rahimahullahu taala, faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril islami lam yakfunahu ashabu muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad kadzabahum wa kafa bihi furqatan wa ta'nan alaihim wa huwa mubtadi'un dalun mudillun muhdithun fil islami ma laysa fihi. Kata beliau rahimahullah, siapa saja yang menyangka bahwasannya tersisa sesuatu dari perkara Islam yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mencukupi kita, yaitu belum menyampaikan kepada kita secara sempurna, maka sungguh berarti dia telah mendustakan para sahabat. Nah, pada poin ini ya ikhwan, Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ingin membahas secara ringkas dan menjelaskan kepada kita tentang salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnati wal Jamaah berkaitan dengan para sahabat ridwanullah alaihim, yang mereka adalah penyampai syariat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya. Mereka rantai yang dengan sebab keberadaan rantai ini bisa tersampaikan kepada kita syariat. Nah, karena tanpa para sahabat ikhwani fillah, kita tidak akan mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita perhatikan ahlul bidah ketika ingin mencela Islam, kalau mereka langsung mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan langsung dibantah, langsung ditentang oleh kaum muslimin. Sehingga banyak dari mereka menempuh langkah dengan mencela para sahabat terlebih dahulu. Sehingga di sini ditegaskan oleh beliau rahimahullahu taala, siapa saja yang menyangka masih tersisa dari perkara-perkara Islam yang para sahabat belum menyampaikan kepada kita, maka sungguh dia berarti telah menuduh para sahabat berdusta, telah mendustakan mereka, dan ini merupakan kekufuran. Maka kata beliau, wa kafa bihi furqatan wa ta'nan alaihim, dan itu cukup ya, dengan persangkaan tersebut cukup untuk dikatakan dia sebagai orang yang membuat perpecahan, dan cukup sebagai celaan atas para sahabat. Wa huwa mubtadi'un dhal, dan dia adalah ahlul bid'ah yang sesat, mudhillun muhdits, yang menyesatkan dan membuat perkara baru, fil islami ma laysa fi, membuat perkara baru di dalam Islam yang tidak ada asalnya di dalam agama tersebut. Jadi pada kalimat ini tercakup beberapa hal. Yang pertama, ikhwani fillah, berkaitan dengan perkara yang dulu telah diulang-ulang. Dan ini terus-menerus hendaknya kita serukan. Karena kelemahan terhadap keyakinan ini akan menjadi peluang setiap pelaku kebid'ahan untuk memunculkan bid'ah-bid'ah. Yaitu apa? Kita harus betul-betul yakin tentang kesempurnaan agama ini. Nah, kita betul-betul harus yakin tentang kesempurnaan agama Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini hanya untuk agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Ayat ini ayat yang agung, yang sepantasnya bagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwani fillah, ketika Allah takdirkan kita sebagai penganut agama tersebut. Agama yang sempurna. Yang Allah katakan pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan Rasulullah telah menyampaikan secara sempurna. Demikian pula para sahabat telah menyampaikan kepada generasi setelahnya secara sempurna. Tidak ada satu perkara pun, ikhwani fillah, di dalam agama kita yang tercecer. Tidak ada yang tercecer. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikr, menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula lah yang akan menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan penjagaannya kepada apa? Kepada para penganutnya, baik Yahudi maupun Nasara, yang diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil, ikhwani fillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada para penganutnya sehingga terjadi apa? Terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena yang namanya manusia tidak akan mungkin terbebas dari hawa nafsu dan kesalahan. Berbeda dengan Al-Qur'an yang Allah sendiri yang menegaskan bahwasanya Dia yang menjaganya. Sebagaimana pula syariat ini secara keseluruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya dan akan senantiasa ada dari mereka yang tegak dan kokoh di atas kebenaran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. La yadhurruhum man khazalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Ini juga nas, ikhwani fillah, tentang terjaganya kemurnian agama ini. Karena terus-menerus, separah apapun kondisi suatu zaman, ikhwan, mesti ada di sana ta'ifah, kelompok dari kaum muslimin yang mereka tegak di atas al-haq. Tegak di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murni, yang tidak bermandarat bagi mereka orang-orang yang tidak mau memberikan pertolongan. Demikian pula orang-orang yang menyelisih mereka. Kenapa? Karena mereka yang menolongnya adalah Allah. Terus demikian keadaannya. Tidak akan pernah kosong suatu zaman dari Al-Ta'ifah Al-Mansurah yang tegak menyerukan kepada kebenaran sampai menjelang tegaknya hari kiamat. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim angin yang lembut yang sentuhannya seperti sentuhan sutra sehingga setiap orang yang terkena oleh angin tersebut dari kaum mukminin maka akan meninggal dan tidak tersisa di muka bumi kecuali seburuk-buruk orang. Saat itulah tegak hari kiamat. Akan tapi sebelum itu mesti ada mereka-mereka yang kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murni. Ini poin pertama yang harus kita betul-betul yakini. yang diisyaratkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam kalimat ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazi'u 'anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas perkara yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya dikarenakan begitu terang. Tidaklah seorang menyimpang darinya kecuali dia akan celaka. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Darda. Naam. Jadi semua perkara telah diterangkan oleh ikhwan fillah, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Dan yang menyampaikan kepada kita di antaranya adalah para sahabat. Kemudian perkara kedua yang ingin ditegaskan oleh beliau rahimahullahu taala, yaitu keyakinan tentang para sahabat ikhwani fillah bahwasanya semua sahabat itu udul. Kullu sahabah udul. Semua sahabat adalah orang-orang yang memiliki adalah. Orang-orang yang memiliki adalah. Apa yang dimaksud dengan adalah ini ikhwani fillah? Kalau kita perhatikan ungkapan para ulama, banyak sekali ungkapan mereka, yang sampai pada suatu kesimpulan yang ringkas ikhwani fillah, bahwasanya yang dimaksud dengan seorang yang memiliki adalah yaitu man ghalabat alaihi ta'ah, yaitu siapa saja yang ketaatan itu mendominasinya. Dan ini syarat utama diterimanya suatu berita, yaitu berita itu harus berasal dari orang yang memiliki adalah, bukan orang-orang yang fasik, bukan orang-orang yang khain, suka berkhianat, bukan orang-orang munafik, akan tapi orang-orang yang memiliki adalah. Dan para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka semua masuk kategori tersebut. Tidak ada satupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihukumi dia itu apa? Dia itu tidak diterima riwayat. Kenapa? Karena semua sahabat itu udul. Oleh karena itulah dalam ilmu hadis, baik kita tahu namanya ataupun tidak, kalau itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Maka kita terima riwayatnya. Selama kita mengetahui itu sahabat. Makanya dalam hadis terkadang disebutkan ikhwani fillah an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang laki-laki dari kalangan sahabat. Tidak diketahui namanya. Tapi selama itu adalah sahabat Nabi, maka diterima riwayat. Karena mereka orang-orang yang memiliki adalah. Dan ini dikutip ijma' oleh para a'immah ahlul hadith, dan bahwasanya sahabat keadaannya seperti itu. Dari sini ikhwan fillah kita ketahui, siapa saja yang kemudian menyangka di dalam agama ini ada yang belum disampaikan oleh sahabat, berarti telah mencela sisi keadilan tadi, sisi adalah para sahabat. Bahkan dia telah mendustakan mereka, menuduh mereka berkhianat. Maka dihukumi oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala itu sebagai suatu celaan. Sebagai celaan atas para sahabat. Berarti berhubungan dengan hukum mencela sahabat, akhwan. Ini bagaimana? Yang Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala katakan di sini, wahuwa mubtadi'un dhalun mudhillun muhdithun fil islami ma laysa fi. Dia orang pelaku bid'ah yang sesat, menyesatkan, membuat hal-hal baru di dalam Islam. Karena memang semua firqah yang mencela para sahabat mesti mereka memasukkan keyakinan-keyakinan batil atas nama Islam. Contoh yang sangat nyata apa yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Nah, orang-orang Rafidhah ketika mereka mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan mayoritas para sahabat. Yang dari sini kita ketahui kufurnya mereka. Mereka memasukkan kebid'ahan yang luar biasa banyak. Bahkan nah, Rafidhah bukan lagi masuk dalam deretan 72 firqah yang sesat. Nah, karena 72 firqah yang sesat ditegaskan oleh Syekhul Islam, mereka itu masih dalam lingkaran Islam. Dalam hadis iftiraq, sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah, berarti ada 73 firqah. Yang satu itu yang selamat, yang tersisa berapa? 72. 72 ini mereka masih kaum muslimin. Mereka masih kaum muslimin dan terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun seandainya Allah menghendaki mereka untuk diampuni, bisa. Naam. Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka karena hukumnya seperti naam ashabul kabair. Tahta masyiatillahi tabaraka wa taala. Adapun firqah-firqah yang sudah mencapai kekufuran kebid'ahannya, maka itu tidak masuk dalam 72 golongan tadi. Tapi mereka masuk dalam firqah kufur, sudah kafir, jadi bukan dari Islam lagi seperti Rafidhah. Naam. Maka heran kalau kemudian seorang muslim ragu-ragu tentang kekafiran Rafidhah ini. Nah, sehingga kafir, baik itu pemimpinnya, baik itu da'inya, baik itu orang awamnya. Kenapa? Karena Rafidhah ibarat agama tersendiri. Memiliki kitab tersendiri. Nah, memiliki kitab tersendiri. Mushaf kita itu tidak ada. Nah, setengahnya dari mushaf mereka menurut orang-orang Rafidhah. Sehingga pada peperangan di Yaman, terkadang didapati nah, kitab mereka isinya tidak ada satupun dari apa yang ada pada kita. Dan bahkan mereka sudah mengklaim, ikhwan, siapa saja yang mati di bawah bendera perjuangan Houthi sudah mendapatkan visa untuk masuk Jannatul Firdaus. Di antara kedustaan mereka yang parah didapati itu ada visa. Visa masuk surga dengan stempel pemimpin mereka. Nah, kalau sudah punya visa ini, visa masuk surga. Nah, bisa masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dan ini nyata. Nah, pembodohan yang luar biasa. Dan herannya, nah, keadaan mereka di hadapan pemimpin-pemimpin mereka seperti orang-orang yang tercuci otaknya. Nah, wanitanya pun nah, yang dikenal dengan Zainabat. Nah, taib sebagai apa? Sebagai alat untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, tapi dengan apa? Dengan slogan itu adalah suatu amalan soleh. Karena apa? Mendukung jihad. Mendukung jihad. Siapa saja yang mau didatangi oleh sekian-sekian mujahid, maka dia mendapatkan kedudukan sekian-sekian di surga. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di negeri kita pemahaman Syiah juga terus-menerus disebarkan walaupun tidak terang-terangan. Makanya nak seorang muslim membentengi dirinya, demikian pula anak-anaknya dari pemahaman batil tersebut. Di antara prinsip utamanya ini harus terpatri pada diri kita keyakinan bahwasanya para sahabat mereka itu orang-orang yang adil, mereka itu orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang amanah dalam menyampaikan apa yang telah dilihat dan didengar serta diilmui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun mereka yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula meyakini keutamaan mereka. Nah, adapun berhubungan dengan hukum celaan terhadap para sahabat, akhwat. maka celaan kepada para sahabat hukumnya tidak sama pada semua bentuk celaan. Dan di antara yang memberikan perincian yang mudah dipahami, ikhwan, yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap kitab Lum'atul I'tiqad. Dan sebelum beliau para imam yang lain banyak, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, membahas hal ini secara panjang lebar dalam kitab As-Sarimul Maslul. As-Sarimul Maslul. Nah, yaitu kitab atau yaitu pedang yang terhunus bagi mereka-mereka yang mencela Rasul. Untuk membantah siapapun yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara bentuk celaan kepada Rasul adalah celaan kepada sahabatnya. Celaan kepada sahabatnya. Kenapa? Karena mencela sahabat seseorang berarti celaan kepada apa? Orang tersebut. Dan ini buruknya orang-orang Rafidhah. Orang-orang Yahudi dan Nasara saja, ikhwan fillah, tidak seburuk orang-orang Rafidhah. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dan Nasara meyakini para sahabat nabinya. Seperti Yahudi meyakini orang terbaik siapa? Yaitu sahabatnya Musa. Para sahabat Musa itulah orang-orang yang terbaik. Dan orang-orang Nasara meyakini siapa yang terbaik dari umat mereka adalah para sahabatnya Isa, Hawariyun. Namun orang-orang Rafidhah ketika ditanya siapa yang terburuk dari umat ini adalah para sahabatnya Nabi. Bahkan yang terdekat yaitu Abu Bakar dan Umar. Bahkan ini menjadi prinsip dasar. Prinsip dasar keyakinan Rafidhah yaitu celaan kepada Abu Bakar dan Umar. Nah, ini harus kita pahami. Makanya kapan saja kok kita mendengar pidato seseorang atau ungkapan seseorang atau tulisan seseorang yang mengarah kepada celaan terhadap kedua sahabat yang utama ini, Abu Bakar dan Umar, maka sungguh padanya benih-benih keyakinan Rafidhah. Maka hati-hati darinya dan peringatkan manusia dari naam orang tersebut. Nah, kita kembali kepada permasalahan hukum mencela sahabat. Dikarenakan keadaannya berbeda-beda tadi. Nah, perincian yang paling mudah apa yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, yang pertama, ikhwan fillah, yaitu celaan yang mengarah kepada penghukuman bahwasanya para sahabat itu kafir. Baik itu keseluruhannya atau mayoritasnya atau sebagian para sahabat. Dengan sebab celaan itu dipahami bahwasanya dia telah menghukumi sahabat kafir, maka hukumnya kafir. Orang tadi yang mencela terjatuh dalam kekufuran. Nah, kenapa? Karena dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak yang menegaskan tentang keutamaan para sahabat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat. Allah katakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tattaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka kalau kemudian orang ini menghukumi na'am para sahabat itu kafir. Tentunya dia telah mendustakan ayat Al-Quran. Apalagi ayat-ayat di surat Al-Fatih yang tegas Allah Subhanahu wa taala puji para sahabat dan juga tegaskan tentang keridhaan Allah kepada mereka. Makin tidak boleh seorang muslim ragu celaan yang mengarah pada pengkafiran para sahabat. Baik itu keseluruhannya sebagaimana yang diyakini oleh para Rafidhah yang sudah hulu atau mayoritasnya, hanya sebagian kecil saja yang tidak kafir, atau sebagian kecil dari para sahabat tapi jalan itu sampai pada kekafiran, seperti misalnya celaan kepada Muawiyah Ibn Abi Sufyan kemudian mengarah kepada pengkafiran Muawiyah, maka orang yang mencela ini hukumnya apa? Kafir. Kemudian yang kedua, celaan yang mengarah kepada personnya, tapi diarahkan kepada agama yang dibawa oleh sahabat tadi, cuman tidak mencapai tingkatan pengkafiran, maka disinilah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, adapun yang mengkafirkan jelas dihukumi seperti hukum yang pertama, dia murtad. Adapun yang tidak, mereka tetap mengatakan, ikhwan, orang yang seperti itu wajib untuk apa? Untuk dihukum, ditakzir. Wajib untuk dihukum. Adapun yang ketiga, perinciannya apabila celaan tersebut tidak mengarah kepada agama para sahabat, hanya kepada person, tapi sifat-sifat kepribadian, maka yang seperti ini tidak sampai tingkatan kekufuran, dan pelakunya juga pantas dihukum. Jadi yang terjadi khilaf adalah pada kondisi suatu celaan kepada para sahabat yang mengarah kepada agama sahabat tersebut, cuman tidak sampai tingkatan pengkafiran, tapi arahnya kepada agama yang dibawa oleh sahabat. Dan semuanya ikhwan fillah, dari semua bentuk tadi jelas itu adalah perkara yang diharamkan dengan keharaman yang keras. Maka jangan sampai seorang muslim keluar dari lisannya ikhwan perkataan yang buruk kepada para sahabat radhiyallahu alaihi. Bahkan ketika kita hendak mengisahkan hal yang terjadi di kalangan mereka, butuh hati-hati, butuh ditata kalimatnya. Demikian pula ketika ingin mengkhabarkan, pilih kalimat yang bagus. Pilih kalimat yang bagus. Jangan sampai seorang hanya karena ingin membuat audiens pada tertawa, yang mendengar tertawa, akhirnya dia pilih kalimat-kalimat gaul yang berakibat apa? Berakibat ada perendahan terhadap mereka. Seperti dulu yang santer ditanyakan ungkapan tentang Aisyah, apa wanita traveler atau apa itu, karena suka ikut Nabi SAW dalam safar, wanita gaul suka travel, dan seterusnya. Ini ungkapan yang merendahkan, perendahan terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dalam artian kurang adab, dan ungkapan-ungkapan yang lain. Hendaknya berhati-hati dalam masalah tersebut. Dan yang paling lengkap dalam membahas ini diantaranya Syekhul Islam dalam kitab tadi, As-Sarimul Maslul. Kemudian beliau mengatakan, waqafa bihi furqatan wa ta'nan 'alaihim wa huwa mubtadi'un dhalun mudhillun muhditsun fil islami ma laysa fi. Ini pada hakikatnya ungkapan yang sama ikhwan fillah, hakikat kebid'ahannya seperti ini. Pelaku bid'ah dia sendiri tersesat dan juga menyesatkan orang lain. Walaupun terkadang dia tidak mendakwai orang, akan tetapi begitu banyak, betapa banyak orang-orang yang terjatuh dalam kebid'ahan hanya dengan melihat. Apalagi di kalangan awamun nas. Dan tidaklah masuk kesyirikan ke jazirah Arab kecuali juga dari sini. Melihat di suatu negeri ke orang bagus menyembah berhala, akhirnya dia membawa batuan dari situ dimasukkan ke jaziratul Arab. Makanya di antara hal yang hendaknya kita upayakan sekuat mungkin akhwani fillah, yaitu untuk menjaga anak-anak kita. Jangan sampai pandangan mereka terarah kepada apa? Para pelaku kebid'ahan. Karena terkadang hanya dengan melihat penampilan, bagusnya tutur kata, bahkan apa kelembutan senyum mereka, akhwani fillah, seorang bisa terpengaruh, akhirnya meniru, dan seterusnya. Dan mungkin di antara kita dulu di waktu kecil, banyak mengalami orang kalau bertahlil, gede kanan, gede kiri, enggak ikut, enggak tahu apa-apa itu tujuannya, ya ngikut saja. Dapat dari Pak Kiai yang sana, ketika gedeknya ada berhenti di tengah, ikut berhenti di tengah. Kenapa? Karena melihat fi'il, melihat perbuatan itu memiliki pengaruh yang besar, apalagi pada anak. Oleh karena itulah jaga. Agar mereka terdidik di tengah-tengah di sunnah, dan apa yang mereka lihat adalah apa? Amalan-amalan sunnah. Di sini pula dorongan untuk kita semua, akhwan. Dorongan untuk kita semua menjaga diri kita dan keluarga kita, jangan sampai terkecoh dengan apa? Dengan para pelaku bid'ah. Karena kita semua tidak merasa aman. Sederetan para perawi hadis, bahkan mereka sudah mencapai tingkatan alim, tapi sebagiannya terseret dalam kebid'ahan ikhwan fillah hanya karena apa? Karena melihat wibawa yang ada pada seorang pelaku bid'ah. Dilihat, kok orangnya berwibawa, orangnya bagus perkataannya, dan seterusnya. Maka hati-hati. Sehingga betapa banyak penjelasan dari Nabi SAW dan peringatan dari beliau, juga peringatan dari para sahabat dan para a'immah dari kebid'ahan. Kenapa? Karena bahayanya ini. Banyak manusia tidak terasa terjatuh di dalamnya. Tidak terasa terjatuh di dalamnya. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Mungkin itu dulu berkaitan dengan poin yang ke-19 ini, karena pembahasan setelahnya butuh penjabaran yang cukup panjang berkaitan dengan masalah hias di dalam agama ini sebenarnya hukumnya bagaimana. Daripada terputus pembahasannya, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhafiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.